إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita masih pada bab tentang adabul qabr, yaitu sampai pada ucapan al-imaman ar-raziyan, dua imam ar-razi, Abu Zur'ah ar-razi dan Abu Hatim ar-razi, yaitu ucapan mereka wa adabul qabri haqqun wa munkarun wa nakirun haqq, bahwa adab qabr itu adalah kebenaran, demikian pula adanya malaikat munkar dan nakir. Dan kita sampai pada penjelasannya di halaman 122, yaitu kata Syekh, minha hadisul Barra, di antara dalil-dalilnya adalah hadis Al-Barra Ibni Azib radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, bahwasanya disebutkan dalam hadis tersebut, ya til munkar wa nakir, akan datang malaikat munkar dan nakir, fayas'alanihi, keduanya bertanya kepada si mayit di kuburnya, fal mu'min, orang mukmin akan menjawab, huwa Muhammad Rasulullah SAW, ja'ana bil bayyinat wal huda, kama fi hadisi Asma, fa'amanna bihi wa taba'nahu, sebagaimana juga dalam hadis Asma radhiyallahu taala anha, bahwasanya itu adalah Muhammad Rasulullah sallallahu sallam membawa bayyinat dan kami beriman dengannya dan kami mengikutinya. Di dalam hadis Al-Barra disebutkan bahwa malaikat bertanya, man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka, siapa Rabbmu, siapa Nabimu, dan apa agamamu? Fal mu'min, maka seorang mukmin akan menjawab, Rabbi Allah, wa dinil Islam, wa Nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Akan menjawab, Rabbku adalah Allah, agamaku adalah Islam, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka kedua malaikat tadi akan berkata kepadanya, nam salihan, istirahatlah dengan baik. Faqad alimna in kunta la mu'mina, sungguh kami telah tahu kalau engkau memang seorang mukmin. Fayurad alaihi ma'aduhu minan nar law kana kafiran. Kemudian ditunjukkan tempat duduknya dalam neraka kalau dia kafir. Ini tempatmu kalau engkau kafir. Thumma yuqal. Kemudian dikatakan kepadanya, awwadakallah bimak'adin fil jannah. Allah telah menggantinya dengan tempat dalam surga. Ini tempatmu kalau engkau kafir, dan ini sudah Allah ganti engkau dengan tempatmu di dalam surga. Fayaqulu, maka hamba Allah tadi yang beriman berkata, Rabbi aqimis sa'ah. Wahai Rabbku, tegakkanlah hari kiamat. Ingin segera memasuki surga. Faqal fayuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, intadhir, tunggu. Maka masa-masa di alam kubur atau di alam barzakh adalah masa-masa menunggu. Mereka yang sudah dikasih berita bahwa engkau akan masuk surga, maka mereka ingin segera datang hari kiamat. Adapun mereka-mereka orang-orang kafir, tentunya mereka selalu dalam keadaan takut dan gelisah dalam masa-masa di dalam kuburnya, dalam masa-masa penantiannya. Na'udzubillahi min dzalik. Wal kafir ya'tihil malakani fayas'alanihi. Adapun orang kafir juga didatangi dua malaikat, ditanya dengan pertanyaan yang sama. Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuk. Siapa Rabbmu? Siapa Rasulmu? Siapa apa agamamu? Tetapi orang tadi akan menjawab, la adri. Sami'tun nas yaquluna syai'an faqultuhu. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Aku hanya mendengar manusia berkata sesuatu, kemudian aku ikut. Qala nas'alullah as-salamah. Kata Syekh Abdullah Ta'ala wa ra'ahu. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Fa innahu yukhafu 'ala katsirin minan nas. Karena dikhawatirkan pada kebanyakan manusia. Mereka tidak mengerti tentang la ilaha illallah, dan kebanyakan mereka la ya'rif makna risalah, tidak mengerti makna kerasulan Nabi Muhammad SAW, haqqal ma'rifah, dengan pemahaman yang benar. Mereka la ya'rifu anna Muhammadan ja'a bil bayyinati wal huda. Mereka tidak mengerti bahwa Nabi Muhammad SAW telah membawa penjelasan-penjelasan, al-bayyinat, keterangan yang sangat jelas, bimbingan yang sangat jelas. Wala ya'rif makna la ilaha illallah. Kebanyakan manusia tidak mengerti makna la ilaha illallah. Wa innama wajadan nasa yaquluna syai'an faqalahu. Kebanyakan mereka hanya mendengar manusia katanya, kemudian faqalahu, ikut mengucapkannya. Ikhwan ibn a'azakumullah, berarti orang yang tadi disebutkan dengan kalimat la adri, aku tidak tahu. Bukan mereka yang tidak mengucapkan. Jelas yang tidak mengucapkan la ilaha illallah mereka kafir. Tetapi ternyata yang digambarkan oleh Nabi di sini adalah orang-orang yang ternyata mengucapkan tetapi hanya ikut-ikutan. La adri. Sami'tun nas yaquluna syai'an faqultuhu. Aku tidak tahu. Aku hanya mendengar manusia berkata sesuatu, kemudian aku ikut. Ikhwan fiddin a'azakumullah. Berarti yang dikhawatirkan adalah mereka-mereka yang hanya ikut-ikutan. Dalam keadaan tidak mengerti apa makna la ilaha illallah. Tidak mengerti apa makna Muhammad dan Rasulullah. Namanya sendiri hanya ikut-ikutan manusia. Maka mereka akan menjawab, aku tidak tahu. Aku hanya ikut manusia. Aku dengar mereka berkata sesuatu, kemudian aku ikut. Falyahdharil mu'min wa yatadabbar kitab Allah, maka hendaklah seorang mukmin mempelajari agamanya, mempelajari Al-Qur'an. Wal yu'iddal 'uddah, hendaklah mereka mempersiapkan persiapan-persiapan lihadhil ijabah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Masalahnya, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi bukan hanya dengan menghafal, bukan hanya dengan mengeja kata-kata, tetapi dengan mengimaninya di dalam dada, dengan meyakininya, dengan keyakinan yang sungguh-sungguh, maka mereka akan bisa menjawab. Tetapi siapa yang lisannya hafal kalimat tersebut, Rabbi Allah wa Nabi Muhammad wa dinil Islam, mudah diucapkan. Tetapi kalau tidak masuk ke dalam hati, maka mereka ketika di dalam kuburnya, mereka tidak akan bisa menjawab kecuali kalimat, aku dengar sesuatu, tapi kami hanya ikut. Kami hanya ikut berkata seperti itu, kami tidak tahu. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kembali dikatakan, wa Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ana alihi wasallam ja'ana bil bayyinati wal huda. Beliau datang kepada kita membawa penjelasan, membawa keterangan-keterangan dan petunjuk. Fa amanna bihi wattaba'tu. Maka kita beriman dengannya dan kita mengikutinya. Yani hadzal iman mutarattib ala ma'rifatil huda. Maka keimanan tadi berkait dengan pengetahuan, berkait dengan pengenalan. Bagaimana mungkin aku akan yakin kalau dia tidak tahu? Pertama dia tahu makna la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah saja, tidak boleh beribadah pada siapapun kecuali kepada Allah. Kemudian kita yakini. Demikian pula ketika kita menyatakan Muhammad dan Rasulullah atau Muhammad dan abduhu wa rasuluh, maka kita harus mengenali dulu bahwa benar-benar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, yaitu Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib min Quraisy, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh manusia, benar-benar diutus oleh Allah sebagai rasul, sebagai utusan, dan diturunkan kepadanya wahyu, diturunkan kepadanya ayat-ayat yang kemudian kita kenal dengan Al-Qur'an. Maka ketika kita meyakini apa yang sudah kita ketahui, maka itulah iman. Iman berkait dengan ilmu. Maka dalam hadis tadi kalimatnya fa'alimna, kami mengenalinya, wa fa'amanna wattaba'na, kami beriman dan kami mengikuti. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wal bayan alladhi ja'a bihi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula penjelasan-penjelasan dari Nabi, yaitu sunnah-sunnahnya, ajarannya, bimbingannya, contoh-contohnya, juga kita harus pelajari dan kita kenali. فَنَفَعَ فِي هَذَا الْإِمْتِحَانِ الشَّدِيدِ. Maka insya Allah akan bermanfaat nanti ketika kita dikubur kita, ketika ditanya مَنْ رَبُّكَ وَمَنْ نَبِيُّكَ وَمَا دِينُكَ, maka niscaya akan bermanfaat ketika itu insya Allah بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى. Rasul sallallahu alaihi wa ana alihi wa sallam juga sudah berkata, di samping kemarin sudah kita bacakan hadisnya, ketika Rasulullah sallam melewati dua kubur menyatakan innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Sesungguhnya dua kubur ini penghuninya sedang diazab, dan bukan diazab pada perkara-perkara yang mereka anggap besar, tetapi kata Nabi sesungguhnya itu perkara besar. Bala innahu kabir. Yang pertama, la yastatiru minal baul, tidak bersih dalam buang air. Yang kedua, yamshi bin namimah, berjalan mengadu domba di antara manusia, memprovokasi massa, memprovokasi rakyat terhadap penguasa, memprovokasi penguasa terhadap rakyatnya, mengadu domba ila akhirih. Maka ini di antara dosa yang menyebabkan adab kubur. Maka kalimat innahuma la yu'adzaban dalam hadis Bukhari sebagai dalil bahwa benar-benar adab kubur itu ada. Sekarang dibawakan lagi hadis berikutnya yang juga diriwayatkan dalam Bukhari dalam Kitabul Janaiz. Kata Nabi, innakum tuftanuna fi quburikum. Sesungguhnya kalian akan mendapatkan fitnah di kubur-kubur kalian. Misal au qarib min fitnatid dajjal, seperti atau dekat mirip dengan fitnatid dajjal, yakni dahsyatnya mirip seperti fitnatid dajjal. Fitnah artinya ujian, fitnah artinya imtihan, diuji oleh Allah taala dengan sekian macam ujian-ujian. Dajjal merupakan ujian berat karena diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. maka banyak yang terfitnah dengan Dajjal. Dan itu mengerikan, dahsyat. Sedangkan di kubur juga, pertanyaan tadi sungguh sangat dahsyat, karena tidak mudah dijawab oleh seseorang kecuali berdasarkan keimanannya. Akan mudah dijawab dengan keimanan. Qala wa fit tasyahud, dan dalam doa tasyahud kita, setelah kita membaca tasyahud, kita disunnahkan, bahkan sebagian ulama menyatakan wajib, walaupun bukan rukun, tetapi wajib mengucapkan Allahumma inni a'udzu bika min adabil qabri wa min fitnatin nar wa min fitnatil mahya wal mamat. Atau dengan lafaz yang lain, tetapi isinya adalah perkara ini. Allahumma inni a'udhu bika min adabil fil qabr, wa adabin fil nar, min adabi jahannam, wa min adabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ikhwan ibn a'azakum lakum muslimin, rahimani wa rahimakum Allah. Kalau kita disuruh, bahkan diwajibkan berdoa dengan doa ini, maka tidak mungkin kalau ternyata adab kubur enggak ada. Untuk apa kita berdoa, ya Allah aku berlindung dari adab kubur, kalau ternyata adab kuburnya enggak ada? Ini khutibna azakum, keanehan mereka kaum Mu'tazilah. Keanehan mereka kaum aqlani, rasionalis, yang mereka lebih mendewakan akalnya daripada dalil-dalil. Sehingga mereka membawa dalil-dalil dan berkata, tapi enggak mungkin, orang sudah mati enggak bisa merasakan apa-apa. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini pertanyaan bodoh, dan ini menunjukkan kalau mereka benar-benar tidak beriman pada Allah dan tidak beriman pada Rasulnya. Bahwa alam-alam ini berbeda, alam rahim tidak sama dengan alam dunia. Apakah kita tahu dan tidak mengerti? Apakah kita mengerti alam rahim? Padahal kita sudah melewatinya. Ternyata ketika sampai di dunia, banyak yang berbeda. Keadaannya berbeda. Dan nanti ada alam barzah, juga berbeda dengan alam dunia. Dan nanti ada alam akhirat. Dan semuanya, manusia dalam keadaan ada jasadnya, ada rohnya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tidak mesti manusia jasadnya bergabung dengan ruh, tidak mesti seperti kita ini. Buktinya di dalam rahim. Ada jasadnya? Ada. Ada ruhnya? Ada. Tapi kenapa tidak bisa main bola? Mengapa dia tidak bisa berlari? Mengapa dia tidak bisa bernapas di udara bebas? Mengapa? Pertanyaan banyak. Mau kita bilang mati, dia hidup. Mau kita katakan dia tidak punya jasad, punya jasad. Mau kita katakan tidak punya ruh, punya ruh. Tetapi berbeda alamnya dengan alam dunia. Setelah kita tahu sekarang alam dunia seperti ini, ada ruh, ada jasad, masya Allah, lengkap sempurna. Nanti ketika di alam kubur, ada alam lain lagi. Ada jasadnya, ada ruhnya. Karena disebutkan dalam riwayat hadis yang panjang, setelah dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang kafir tidak bisa masuk ke pintu langit yang pertama, dilemparkan ke kuburnya, kemudian dibangunkan, kemudian didudukkan. Bagaimana, apakah kita mau lihat di dalam kubur kayak apa duduknya? Ya berbeda, tidak sama, bahkan bagaimananya pun tidak tahu, karena alamnya, alam barzakh, tertutup dengan yang namanya barzakh. Barzakh itu adalah sesuatu tirai tutupan yang tidak bisa ditembus, tidak bisa berhubungan, tidak bisa dicapai dengan panca indera. Maka disebut dengan alam barzakh. Min waraihim barzakhun. Di belakang mereka ada barzakh, ada penutup ila yaumil qiyamah. Ada dinding pemisah. Sebagaimana disebutkan ketika dua lautan tidak bertemu, dikatakan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara keduanya ada barzah yang la yabghiyan, yang tidak bisa saling melampaui. Berarti alam barzah adalah alam yang terpisah. Tidak bisa didengar bagaimana di dalamnya, tidak bisa dilihat oleh mata di dunia ini bagaimana keadaannya, enggak bisa kita berhubungan melalui alat ini, alat itu, enggak bisa. Alat komunikasi apapun, kamu letakkan rekaman, kamu letakkan video di dalam kuburnya, tidak akan melihat apa-apa. Karena alamnya berbeda. Tidak sama. Kamu gali bagaimanapun, itu tetap alam dunia yang kamu gali. Ketika kamu mati, baru kamu akan mengetahui. Ketika kita mati, baru kita akan mengetahui bagaimana alam barzah. Nasallahu ta'ala assalamu al-afiyah. Kita meminta pada Allah subhanahu wa ta'ala keselamatan. Yang jelas Rasulullah SAW menyuruh kita untuk berdoa. Berlindung dari azab jahannam dan berlindung dari azabil qabri. Ya Allah, lindungilah kami dari azab neraka jahannam. Dan lindungilah kami dari azab kubur. Dan lindungilah kami dari kejelekan fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah al-masihid dajjal. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kembali kita kepada ucapan Syekh, wa adillatu adzabil qabri wal barzah katsirah. Dalil-dalil tentang adanya alam kubur, adab kubur dan adab di barzah, dalilnya sangat banyak. Wa minha ma dzakarnahu lakum. Di antaranya apa yang sudah kita sebutkan pada kalian. Wa huwa amrun tsabitun yu'minu bihi ahlus sunnah. Maka adab kubur adalah perkara yang jelas, tegas, yang dipercaya dan diimani oleh ahlu sunnah wal jamaah. Wa yunkiruhu, dan diingkari oleh mu'tazilah. Wa man qalladahum min ahli dhalal. Diingkari oleh mu'tazilah, pengikut Wasil ibni Atha, yang asalnya dia adalah muridnya Imam Hasan al-Basri. Kemudian dia menentang gurunya Hasan al-Basri rahimahullah, menyatakan kalau menurut saya orang berdosa itu bukan mukmin, tapi dikatakan kafir juga bukan kafir. Lihat ya ikhwan fillah azakumullah, diajarkan oleh Imam Hasan al-Basri rahimahullah bahwa seorang muslim mukmin dengan dosa-dosa dia masih tetap punya iman, hanya imannya berkurang-berkurang, tapi dia tidak kafir. Tidak seperti kata khawarij kafir. Ternyata orang ini berkata, menurut saya, ini pikirannya, menurut saya, orang itu memang bukan kafir, tapi mau dikatakan mukmin juga bukan. Orang mukmin gak akan berdosa. Menurut saya, selalu menurut saya, bahwasanya orang yang berdosa itu bukan mukmin, bukan kafir. Ada manzilah baina manzilatain, ada kedudukan di antara dua kedudukan. Dia bukan mukmin, bukan kafir, tetapi dia nanti di akhirat kekal dalam neraka. Ini kesesatan Wasil ibn Atha. Tetapi barakallahu fikum, aliran Wasil ibn Atha ini dikatakan Mu'tazilah karena dia diusir oleh Hasan al-Basri. Dikucilkan. U'tuzila dalam bahasa Arab. U'tuzila artinya dikucilkan dia, diasingkan dan diperingatkan jangan dekati dia. Dia lebih memilih apa yang dipikirkannya daripada dalil-dalil, daripada qaul Allah dan qaul Rasul. Maka orang ini u'tuzila dan dikatakan mu'tazila. Aliran pengikutnya yang mengikuti dia dikatakan mu'tazila. Orang-orang yang terkucil, yang mendahulukan akalnya di atas dalil-dalil. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kata Syekh di sini, semua ahli sunnah dan para imam-imam ahli sunnah, para ulama ahli sunnah, sejak para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, para imam-imam madhab yang kita kenal. Apakah Imam Abu Hanifah ataupun Imam Malik, apakah Imam Syafi'i ataupun Imam Ahmad, ataupun imam-imam pengikut madhab-madhab tersebut, seluruhnya secara sepakat ijma' mengimani adanya adab kubur. Dengan mengatakan dan tidak tahu kaifiahnya, bagaimananya, kayak apanya. Apa yang diberitakan kami percaya. Kata Nabi SAW yang tidak bisa menjawab tadi, yang menyatakan ha ha la adri, yudrab bimitraqatin min hadid, dipukul dengan pukulan dari besi. Hingga dia menjerit dengan suara yang keras, didengar oleh seluruh makhluk, illa thaqalan, kecuali manusia dan jin. Ats-thaqalan. Mengapa demikian? Karena niscaya kalau mereka mendengar tidak lagi menunjukkan ujian, karena sudah tahu semua. Ternyata adab kubur hak, maka niscaya mereka semua beriman. maka sengaja Allah jadikan sebagai perkara yang tidak bisa didengar. Apa yang ada di alam barzakh tadi tertutup dengan barzakh, ada hijab, dan itu menjadi ujian bagi manusia. Percaya atau tidak percaya, beriman atau kafir. Faman syaa'a falyu'min faman syaa'a falyakfur. Silakan. Siapa yang mau beriman, siapa mau kufur. Bukti-bukti sudah ada. Dalil-dalil sudah ada. Ayat-ayat, hadis-hadis sudah ada. Ikhwani fid din, a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa inna hadhihi al-ummah. Nabi juga bersabda di dalam hadis lainnya, wa inna hadhihi al-ummah tuftanu fi quburihim. Bahwa umat ini akan ditanya, akan difitnah nanti di kubur-kubur mereka. Wa tus'al 'anil imani wal islam, akan ditanya tentang iman, akan ditanya tentang Islam, akan ditanya tentang alhamdulillah. Assalamualaikum. Man rabbuhu wa man nabiyyu, akan ditanya siapa rabbnya, akan ditanya siapa nabinya, ila akhir. Ya'tihi munkar wa nakir, akan datang padanya munkar wa nakir. Kaifa syaa Allah, datang munkar dan nakir sekehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kaifa arad, sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan kaya apa yang Allah kehendaki. Wal iman bihi wa tasdiq bihi, maka kita wajib beriman dengannya dan kita wajib percaya. Kaifa yadkhul munkar wa nakir bil qabr, maksud dari kalimat ini adalah bagaimana masuknya malaikat tadi ke kubur. Bagaimana sudah dikubur dalam tanah, kok masih bisa malaikat itu datang, masih bisa didudukan, kayak apa, bagaimana? Maka ini jawabannya, kaifa ma syaa Allah, kaifa aradallah. Jawabannya sekehendak Allah. Kayak apa? Terserah Allah. Bagaimana? Seperti yang Allah kehendaki. Kita gak tahu. Karena barzakh. Karena itu di alam barzakh, bukan di alam kita. Maka kita katakan Allah yang tahu, sekehendak Allah, terserah Allah, seperti apa yang Allah kehendaki. Ini jawaban seorang mukmin. Kaifa yasha'ullah. Al-malak yadkhul fir rahim. Kita sudah mendengar dalam hadis-hadis bahwa malaikat masuk ke rahim-rahim ibu-ibu kita ketika ibu kita mengandung. Dan kemudian Allah memerintahkannya tulis umurnya. Yu'mar bi arba' kalimat, diperintahkan dengan 4 kalimat. Tulis rezekinya. Wa ajalihi, tulis ajalnya. Wa syaqiyyun am sa'id, tulis apakah dia akan bahagia atau akan sengsara. Apakah kita bertanya bagaimana masuknya ke dalam rahim? Apakah kita bertanya bagaimana catatannya? Seperti apa tulisannya ila akhir? Kita enggak bertanya. Mengapa? Karena itu perkara gaib. Kita tidak tahu. Itu perkara gaib yang diberitakan oleh Allah melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka sama fil qabri aidan, dikubur juga, yus'al, dimasuki malaikat, ditanya, kayak apa? Sama jawabannya. Itu perkara gaib. Perkara gaib, kita tidak tahu kecuali Allah yang maha tahu. Yang kita tahu, Allah maha kuasa, Allah maha bisa. Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in qadir. Kaif, ma na'lam kaifiyatu hadha. Ma na'lam kaifiyata hadha. Kita jawab, kita tidak tahu kayak apanya, seperti apanya. Ya'lamuhullah, yang tahu hanya Allah. Wa akhbar bidzalik, Allah yang maha tahu mengkhabarkan, mewahyukan kepada nabinya. Dan nabinya alaihi salatu wassalam menyampaikan kepada kita. Fama alaika illal iman, maka tidaklah atas kamu kecuali beriman. Ini kata Allah, ini kata Rasul. Percaya atau tidak percaya? Yang percaya, mukmin. Dia beriman pada Allah dan Rasulnya. Yang tidak percaya, berarti dia tidak percaya pada Allah, tidak percaya pada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah keadaan orang-orang beriman. Mereka beriman kepada yang ghaib. Fama alaika illa al-iman wa mizatul mu'min. Dan keistimewaan, ciri-ciri seorang mukmin adalah mereka percaya dengan hal-hal yang ghaib. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya Alif Lam Mim, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaib." Kata Allah Alif Lam Mim, itulah kitab yang enggak ada keraguan di dalamnya sebagai bimbingan petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Siapa orang-orang yang takwa? Alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kata Allah, al-muttaqin memiliki tiga ciri. Ciri pertama, beriman kepada yang ghaib. Hal-hal yang ghaib yang panca indera kita tidak bisa mengenalinya, tetapi karena berita dari Allah, percaya. Karena berita dari Nabi, percaya. Itu ciri pertama. Ciri kedua, yuqimuna shalah, menegakkan salat. Ciri ketiga, mengeluarkan zakat. Maka Allah jadikan sebagai ciri pertama, fatu'min bil ghaibi alladhi tadammanahu al-Qur'an. Maka mereka orang-orang muttaqin, beriman pada hal-hal yang ghaib yang diberitakan dalam Qur'an. Wa tu'min bil ghaib alladhi tadammanathu sunnatu Rasulillah, sunnat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan juga beriman pada hal-hal ghaib yang terkandung di dalam sunnah-sunnah, yang terkandung dalam hadis-hadis yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah muttaqi, beriman kepada perkara-perkara ghaib. Adapun orang kafir tidak mau percaya kecuali apa yang dilihat oleh matanya. Enggak mau percaya kecuali apa yang bisa didengar oleh telinganya. Enggak mau percaya kecuali apa yang bisa diraba dengan tangannya, apa yang bisa dirasa dengan lidahnya, baru mereka percaya. Sehingga PKI komunis ketika mengajarkan pemikiran komunisnya kepada anak-anak sekolah, dia akan berkata, "Guru ada enggak?" "Ada. Terlihat." "Terlihat? Terlihat. Tuhan terlihat enggak?" "Enggak, berarti enggak ada." Begitu. Ukurannya tidak terlihat, berarti enggak ada. "Guru mendengar, kamu dengar suaranya?" "Tuhan enggak dengar, berarti enggak ada." "Apakah kalian minta, sekarang mintalah kalian minta permen." "Minta permen." "Dapat?" "Enggak." "Sekarang minta sama guru." "Oh, guru minta permen, ini saya kebagikan permen." "Mas, siapa yang ada?" Ini barakallahu fikum adalah pemikiran kafir ateis. Mengajarkan bahwa percaya itu pada apa yang dilihat oleh mata, apa yang didengar oleh telinga, apa yang bisa dirasa dan diraba. Adapun al-muttaqin, ciri-cirinya yu'minuna bil ghaib, beriman pada hal-hal yang ghaib. Apa yang akan terjadi nanti yaumul qiyamah? Tentang surga, tentang neraka, tentang perhitungan, tentang timbangan, tentang sekian apa-apa yang terjadi yaumul qiyamah, semuanya gaib. Dan itu bukan khayalan. Itu kebenaran yang Allah beritakan dalam Al-Qur'an. Ini perbedaannya mukmin dengan kafir. Mukmin menyatakan amanna bihi kullun min indi rabbina, sedangkan kafir berkata itu khayalan yang jelas tidak bisa dibuktikan katanya. Ikhwani fi din, a'azakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti mizatul mu'min, ciri khas seorang beriman adalah percaya kepada hal-hal yang ghaib yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an atau oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam dalam hadis-hadis yang sahih. Alladzi kallafahu Allah bi tablighi hadzal Qur'ani wa bayanihi, yaitu Rasulullah yang diutus oleh Allah, yang diberi tugas oleh Allah untuk menyampaikan risalah, menyampaikan apa yang ada dalam Quran dan menjelaskannya. Wa hadhihi min jumlatil bayanat, dan di antara penjelasan Nabi adalah menjelaskan bahwa akan ada pertanyaan di kubur dan akan ada azab kubur. Wa hadhihi ahadits fiha tafsilil ayat, dan hadis ini mengandung rincian bukti-bukti allati dallat ala adabil barzakh. Ini adalah tanda-tanda atau dalil-dalil yang menunjukkan adanya adab kubur atau kenikmatan kubur. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal hidayah wa rahmah. Yang selanjutnya insyaallah kita akan bahas tentang al-kiramul katibun haq. Bahwa malaikat pencatat, malaikat-malaikat yang diperintah oleh Allah untuk mencatat perbuatan manusia juga hak. Dan itu juga gaib. Kita tidak bisa melihat dengan mata. Ada pencatat-pencatat di kanan kiri kita. Kita tidak bisa mendengar suara mereka. Kita tidak bisa merabainya. Kita tidak bisa merasakannya ila akhirih. Tetapi iman kepada Allah yang memberitakannya dalam Quran. Iman kepada Rasulullah SAW yang memberitakannya dalam hadis-hadis. Itu yang menjadi bukti dan dalil. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada sisa waktu silakan dengan pertanyaan. Iya. Di kubur hanya diberitakan tentang berita gembira untuk orang mukmin dan berita yang mengerikan untuk orang kafir. Sehingga di kuburnya orang mukmin dalam keadaan tenang, tenteram, sedangkan orang kafir dalam keadaan gelisah. Adapun rinciannya nanti akan ada hisab yaumul qiyamah, khususnya bagi orang-orang beriman. Adapun orang kafir, maka semua amal baiknya nanti yaumul qiyamah enggak ada nilainya. Dijadikan oleh Allah haba'an mansura. Menjadi debu yang berterbangan, enggak ada nilainya. Falanuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kata Allah nanti hari kiamat kami enggak akan tegakkan timbangan untuk mereka. Karena mereka tidak dihitung sama sekali. Tetapi orang mukmin tentunya dikasih kabar berita dengan jannah, tapi nanti tetap dihisab. Apakah langsung ke dalam jannah atau akan ada adab lebih dulu atau akan ada ini dan itu? Wallahu ta'ala a'lam. Maka kita berharap pada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dimudahkan nanti yaumul qiyamah hisabnya, dan juga dimudahkan di kuburnya, diluaskan kuburnya, dijadikan terang benderang, dan dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala saluran dari jannah sehingga mendapatkan harumnya dan segarnya jannah. Amin. Ada yang lain?